Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان الكرام رحمني ورحمكم الله. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram dengan syarah dan penjelasan dari Kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram li Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam bab At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq, peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela, sampai pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang tanda-tanda orang munafik. Telah disebutkan tentang tanda-tanda orang munafik, yaitu jika dia berbicara maka dia dusta, dan jika dia berjanji maka dia ingkar, dan jika dia dipercaya untuk mengemban amanah maka dia khianat, dan jika dia berselisih maka dia fajir melampaui batas. Setelah kita baca penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala tentang masing-masing dari sifat-sifat atau tanda-tanda orang-orang munafik tersebut. Kemudian masih ada sisa penjelasan dari Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Beliau mengakhiri penjelasan hadis ini dengan menyebutkan khilaf, perselisihan di tengah-tengah para ulama tentang hukmul wafa bil wa'di, tentang hukum menepati janji. Beliau mengatakan di sini ala thalathati aqwal, hukum atau para ulama berselisih dalam masalah hukum menepati janji menjadi 3 pendapat. Kemudian beliau merinci satu persatu dari pendapat-pendapat tersebut. Nah, yang kita insya Allah akan kita sampaikan inti dan kesimpulannya saja. Karena beliau membahas panjang lebar ya. Nah, kurang lebih 2 lembar ya, membahas masalah perselisihan ini. Intinya beliau menyebutkan ada 3 pendapat. Pendapat pertama adalah pendapat jumhur mayoritas para ulama. Di dalamnya ada Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, dan yang lainnya alaihim rahmatullah, yang mereka berpendapat bahwasannya al-wafa bil-wa'di, menepati janji, hukumnya mustahab. Walaysa biwajib, bukan wajib. Naam. Mereka berdalil dengan hadis yang sudah kita pernah baca dari atau diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wa'ada ahadukum akhah wa min niyyatihi an yafilahu falam yafi fala syai'a alaihi." Apabila salah seorang di antara kalian menjanjikan sesuatu kepada saudaranya dan dia berniat akan menunaikan janji tersebut, ya, semenjak dia berjanji, dia berniat untuk menunaikan janji tersebut, namun tidak terpenuhi janji tersebut, ya. Bukan karena kesengajaan, tetapi tidak terpenuhi janji tersebut, fala syai'a alaih, maka tidak ada dosa atasnya. Nah, karena yang dikatakan seburuk-buruk orang adalah orang yang menjanjikan sesuatu kepada saudaranya dalam keadaan dia sudah berniat ingin mengingkari janji tersebut. Nah, inilah seburuk-buruk orang. Adapun yang dia menjanjikan sesuatu kepada saudaranya, kemudian dia meniatkan akan menunaikan apa yang telah dia janjikan, namun tidak terpenuhi, ya, maka tidak ada dosa atasnya. Nah, ini dalil pertama. Dalil kedua adalah hadis tentang istitsna biqaul insyaallah, bahwasanya seseorang jika dia berjanji atau bersumpah kemudian dia mengatakan insyaallah, ya, maka saqata anhu al-hanas, maka gugur darinya na'am dosa, ya, dosa tidak menepati janji atau dosa tidak menepati sumpah tersebut, karena dia barengi dengan kalimat insyaallah. Nah, ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat sebagian para ulama salaf, di antaranya Al-Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, juga Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, juga Ishaq ibn Rahawi alaihim rahmatullah, dan yang lainnya, mereka berpendapat wajibnya menunaikan janji. Nah, paling pertama tadi mustahab, yang kedua na'am berpendapat wajibnya menunaikan janji. Mereka berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian kalian. Juga ayat-ayat yang lain, wa'ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 34, dan tunaikanlah atau penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Juga mereka berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat surat As-Saff, ya, ayat 2-3. Karena di sini tertulis Al-Baqarah namun keliru, ya, yang benar surat As-Saff ayat 2-3. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabur maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan, sungguh besar murka Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Nah, dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan wajibnya memenuhi janji. Kemudian mereka juga berdalil dengan hadis dalam bab ini yang kita bahas. Hadis siapa? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang tanda-tanda orang munafik. Idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayatul munafik salasun, tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika dia berbicara dia dusta, jika dia berjanji dia ingkar, dan jika dipercaya dia khianat. Berdalil dengan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Muslim. Dan juga mereka berdalil dengan hadis-hadis yang lain. Ini pendapat kedua. Masing-masing ada dalilnya. Adapun pendapat yang ketiga, merinci. Dirinci. Dan ini pendapat dari mazhab Malikiyah. Ya. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala dan para pengikutnya. Mereka merinci, jika tidak terpenuhi janji tersebut, ya, tidak menimbulkan doror, ya, kepada orang yang dijanjikan, ya, nah maka apa? Hukumnya mustahab menunaikan janji tersebut. Nah, namun jika menimbulkan mudarat, ya, kepada orang yang dijanjikan dengan janji tersebut, jika tidak dipenuhi janjinya, ya, maka orang tersebut akan termudoroti, yaitu orang yang mendapatkan janji tersebut, maka hukumnya wajib menunaikan janji tersebut. Nah, paham ya? Ya. Contoh dia misalkan menjanjikan, ya, mau ziarah, ya. Nah, saya akan ziarah tanggal sekian ke rumahmu. Ya, kita makan-makan di sana, ya, atau yang lainnya. Nah, dengan kalimat janji, ya, yang jika dia tidak datang, maka tidak menimbulkan mudarat bagi si, nah, orang yang dijanjikan. Nah, ya, tidak menimbulkan mudarat, sehingga hukumnya mustahab. Namun orang yang berjanji ini bukan orang yang berjanji dari awal dia berniat untuk mengingkarinya, bukan, ya. Nah, dia berjanji dan dari awal berjanji dia berniat ingin memenuhi janji tersebut. Namun ternyata tidak terpenuhi, ya. Sehingga enggak jadi ziarah, enggak jadi berkunjung. Nah. Baik. Atau contoh-contoh yang lain. Yang tidak menimbulkan mudarat jika tidak terpenuhi janji tersebut. Ya. Orang yang dijanjikan tidak termudarati. Yang kedua, contoh yang kedua, yang jika tidak dipenuhi janji tersebut, maka orang yang dijanjikan atau orang yang diberi janji akan termudarati. Nah, ya, misalkan dia ada orang berhutang. Nah, orang berhutang, lagi dililit hutang, yang kalau dia tidak melunasi hutangnya, ya, maka mungkin hartanya semua akan disita dan lain sebagainya. Nah, sehingga dia minta tolong kepada orang lain, ya, untuk melunasi sementara hutang-hutang tersebut. Dan orang ini berjanji ingin atau berjanji akan menolongnya. Nah, yaudah saya akan tolong kamu, saya janji. Maka apa? Hukum menunaikan janji ini adalah wajib. Karena jika tidak menunaikannya, orang yang terlilit hutang ini akan termudharati. Ya. Bahaya dia. Nah. Baik. Ini rincian. Nah. Dalam pendapat yang ketiga ini. Nah. Mereka, pendapat yang ketiga atau para ulama yang berpendapat dengan pendapat ketiga, mereka merinci ini karena nas-nas syar'i tentang masalah ini ta'aradat. Nah, seolah-olah seperti bertentangan. Nah, sebagian menunjukkan wajibnya memenuhi janji, sedangkan sebagian yang lain tidak menunjukkan wajibnya memenuhi janji. Seperti hadis tadi, barang siapa yang berjanji kepada saudaranya dengan sesuatu dan dia berniat ingin menunaikannya namun tidak tertunaikan, maka tidak ada dosa atasnya. Kalimat tidak ada dosa atasnya berarti tidak wajib. Karena seolah-olah bertentangan sehingga mereka berpendapat dengan rincian seperti ini. Ya. Bisa difahami pendapat yang ketiga? Nah, kemudian mana yang kuat dari pendapat-pendapat tersebut? Kita baca penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Walladhi yadhhar li, kata beliau, yang nampak bagiku, anna ikhlafal wa'di la yajuz, bahwasannya mengingkari janji itu tetap tidak boleh. Likaunihi min alamatil munafiqin, karena ingkar janji termasuk daripada tanda-tanda orang munafik, termasuk dari sifat-sifat orang munafik. Walakinal wa'id idzam tana'a min injazil wa'd la yuhkam alaihi bihi, akan tetapi jika orang yang berjanji ya, dia tidak memenuhi janjinya ya, maka dia tidak dihukumi munafik ya, tidak dihukumi munafik. Nah, apalagi jika dia memang awal dia berjanji berniat ingin menunaikannya, hanya saja tidak bisa menunaikannya, nah, karena sebab udzur ya, maka tidak dihukumi sebagai munafik. Wala yulzam bihi jabron, dan tidak dipaksa untuk menunaikannya. Ya. Bal yu'mar bihi, akan tetapi diperintahkan dan dianjurkan saja, cukup, tidak perlu dipaksa. Walai jubar alaihi, tidak perlu dipaksa. Nah, taib, intinya tadi yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Dan mengingkari janji itu akan menjadi tercela jika orang yang berjanji tersebut sudah berniat dari awal untuk tidak memenuhinya. Sudah berniat dari awal untuk mengingkarinya. Maka inilah pengingkaran janji yang tercela. Nah, namun jika dia dari awal akan menunaikannya, ya, tidak akan mengingkarinya, tetapi ternyata muncul sesuatu ya, yang menyebabkan dia tidak dapat menunaikan janji tersebut ya, maka tidak ada dosa atasnya. Tidak ada dosa atasnya dan tidak masuk dalam kategori at-tahrim, haramnya mengingkari janji. Karena dia sudah meniatkan ingin menunaikannya, hanya saja tidak tertunaikan karena sebab. Baik, bisa difahami? Sering gak kita misalkan ya, berjanji akan memberikan sesuatu kepada seseorang misalkan, ya, ternyata tidak terpenuhi. Sering kan ya? Baik. Ima karena lupa kadang-kadang, sudah enggak ingat lagi, ya. Atau karena sesuatu yang menghalangi dia untuk tidak menunaikan apa yang telah dia ucapkan. Maka dalam masalah ini sangat dianjurkan ketika seseorang berjanji sesuatu, ucapkan insyaallah. Nah, ucapkanlah insyaallah. Nah. Tapi ini ringkasan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Yang mau tentang rinciannya silakan dibaca sendiri. Nah. Kita lanjut pada hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya. Hadis yang keberapa ini? Ada yang masih ingat? Dari bab at-tarhib min masawi il-akhlak, bab peringatan dari akhlak-akhlak tercela, hadis keberapa ini? Hah? Baik. Berapa? Sembilan apa delapan? Pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, tentang haramnya sifat hasad. Kemudian hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga tentang na'am larangan marah, ya, atau melampiaskan amarah. Yang ketiga, hadis Abdullah bin Umar tentang larangan berbuat zalim. Yang keempat, juga hadis Jabir, ya, juga dalam masalah larangan berbuat zalim dan larangan berbuat bakhil. Berapa tadi? Kelima. Yang keenam, hadis Mahmud bin Labid tentang riya. Yang ketujuh, hadis Abu Hurairah tentang tanda-tanda munafik. Berarti sekarang hadis ke delapan. Nah. Baik. Hadis yang ke-8. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencela seorang muslim adalah suatu kefasikan, dan membunuh seorang muslim adalah suatu kekufuran. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, sibab mencela. Di sini ada faedah tentang perbedaan antara sibab dengan asab. Asab juga celaan, sibab juga celaan, sama-sama maknanya mencela atau celaan. Nah, hanya saja sibab itu lebih parah daripada sab, celaan dengan kalimat sibab itu lebih parah daripada sab. Karena kalau sibab itu mencela seseorang ya, dengan sesuatu yang ada padanya atau dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Nah, ini sibab. Jadi dikatakan sibabul muslim fusuk, mencela seorang muslim ya, dengan sesuatu yang ada pada dia atau tidak ada pada dia, fusuk adalah kefasikan. Nah, dan makna fasik adalah khuruj anil haq, keluar dari kebenaran atau keluar dari ketaatan. Nah, ini makna fasik. Maka ini menunjukkan haramnya mencela seorang muslim karena termasuk dalam kategori kefasikan. Dan makna fasik adalah keluar dari kebenaran atau keluar dari ketaatan. Nah, dan tidak boleh seseorang keluar dari ketaatan atau keluar dari kebenaran. Ini menunjukkan mencela seorang muslim hukumnya adalah na'am haram. Kemudian wa qitaluhu kufrun, dan membunuh seorang muslim adalah kekufuran. Dan yang dimaksud dengan kekufuran di sini adalah kufrun duna kufrin, kufur kecil, bukan kufur besar. Artinya yang membunuh muslim dia kafir, bukan kafir keluar dari Islam, bukan. Tetapi kufrun duna kufrin yaitu kafir kecil yang bermakna kufrun nikmah, mengkufuri nikmat atau mengkufuri anugerah. Berdasarkan dalil-dalil yang nanti akan kita sebutkan ya, tentang hukum membunuh seorang muslim. Baik. Ini di antara dalil yang digunakan oleh orang-orang khawarij takfiri yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Nah, menggunakan dalil ini ya, bahwasanya pelaku dosa besar adalah kafir. Nah, yang minum khamr kafir, yang zina kafir, yang membunuh muslim juga kafir. Nah, mereka berdalil dengan hadis ini. Akan tetapi pendalilan yang tidak pada tempatnya, sesuai, tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salaf, para sahabat, tabiin dan tabiut tabiin. Mereka menafsirkan dalil sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, karena yang benar makna kufur di sini adalah kufrun duna kufrin, kufur kecil. Nah, berdasarkan nanti dalil yang lain, bahwasannya makna kufur di sini kufur kecil. Sehingga membunuh seorang muslim ini dosa besar, ya, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, kecuali kalau dia menghalalkan. Jika dia menghalalkan membunuh muslim, maka dia kafir keluar dari Islam. Nah, tapi kalau tidak menghalalkan ya, maka tidak keluar dari Islam, melainkan dia adalah fi'lul kabirah, fa'ilul kabirah, pelaku dosa besar. Dan ijma' ya, ahlu sunnah na'am ijma' sepakat ya, bahwasannya seorang mukmin tidak keluar dari Islam karena membunuh saudaranya yang lain. Nah, ya, kecuali kalau dia menghalalkan pembunuhan tersebut. Nah, kita langsung pada faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Ma yu'khadhu minal hadis. Faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Yang pertama, al-fusuku huwal khuruj an ta'atillahi ta'ala ila ma'siyatih. Kefasikan adalah keluar dari ketaatan kepada Allah menuju kepada kemaksiatan kepadanya. Jadi keluar dari ketaatan kepada Allah menuju kepada maksiat kepada Allah. Ini fasik. Wa annas, dan orang yang mencela seorang muslim ya, maka dia fasik ya. Keluar dari ketaatan kepada Allah menuju kepada kemaksiatan kepada Allah. Wa anna sibabal muslim min ma'asihi allati naha anha wa harramaha. Dan bahwasannya mencela seorang muslim termasuk daripada bentuk-bentuk kemaksiatan kepada Allah yang telah Allah larang dan telah Allah haramkan. Nah, mencela seorang muslim, baik celaan itu benar apa yang dia sebutkan ada pada saudaranya atau tidak ada pada saudaranya. Nah, jika tidak ada pada saudaranya lebih parah lagi. Nah, kemudian al-thaniyah, faedah yang kedua, mafhumul hadis anna sibab al-kafir jais. Mafhum hadis ini bahwasannya mencela seorang yang kafir boleh. Kenapa? Karena dikatakan sibabul muslim fusuk, mencela seorang muslim fasik. Mafhumnya yang difahami dari hadis ini, nah, mencela selain muslim berarti jaiz. Nah, walakin akan tetapi, in kana kafiran muahadan fahuwa adhiyatun lahu. Akan tetapi jika orang kafirnya ini yang dicela adalah kafir muahad, ya, kafir yang ada perjanjian untuk tidak saling mengganggu, tidak saling menyerang. Nah, maka apa? Ini adhiyah. Ini bentuk mengganggu atau menyakiti seorang kafir yang muahad tadi. Waqad nuhiya an adhiyatih, dan telah dilarang mengganggu atau menyakiti kafir yang muahad, yang telah ada perjanjian dengan kaum muslimin untuk tidak saling ganggu dan tidak saling serang. Fala yu'malu bimafhumil hadis fi haqqihi min adillah wa'tibarat ukhra. Maka tidak berlaku mafhum hadis ini pada orang yang kafir mu'ahad. Nah, berarti yang berlaku mafhum hadis ini hanya pada kafir yang bukan mu'ahad. Nah, misalkan kafir harbi, ya, kafir yang menyerang kaum muslimin, kafir harbi. Baik, maka berlaku hukum ini bahwasanya mencela mereka orang kafir, ya, boleh. Nah, mencela orang kafir boleh jika kafirnya kafir selain kafir mu'ahad. Nah. Karena memang tidak ada kebaikan, ya, pada diri mereka. Bagaimana ada kebaikan sedangkan mereka memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waliyadzan billah. Baik. Faedah yang ketiga, al-murad huna tahrimu sibabil muslim al-mastur alladhi dhahiruhu al-adalatu wal istiqamah. Yang dimaksud dengan haramnya mencela seorang muslim di sini adalah seorang muslim yang kejelekannya itu tersembunyi. Yang kejelekannya tersembunyi, enggak terlihat, ya. Yang zahirnya itu adil dan istiqamah. Zahirnya masya Allah adil dan mustaqim istiqomah. Nah, ada kejelekannya tapi tersembunyi. Ya. Jika ada yang tahu kejelekan dia, maka apa? Tidak boleh mencelanya. Nah, tidak boleh mencela kejelekan seorang muslim yang tersembunyi. Ya. Nah, yang zahirnya dia baik. Yang zahirnya dia baik dan mustaqim istiqomah. Ammal ladzi khala ajil babal haya. Adapun orang yang melepas penutup rasa malu, ya, wajah harobil ma'asi, dan dia terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan, fahadalah ghibatalahu, tidak ada ghibah kepada dia. Jika dia apa? Terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan tersebut. Nah, terang-terangan minum khomer, terang-terangan melakukan ini dan itu, ya, dari kemaksiatan kepada Allah, maka apa? Tidak ada ghibah kepada orang ini. Nah, baik. Tidak mengapa menyebarkan dia itu peminum khamar. Ya, karena dia terang-terangan melakukannya, bukan yang sembunyi-sembunyi. Ya. Kalau yang sembunyi-sembunyi, maka tidak diperbolehkan. Wala li sibabihi hurmah. Dan mencela orang yang terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan, ya, tidak haram. Ya. Bahkan boleh. Faqad akhraja Muslim anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal. Imam Muslim rahimahullahu taala telah mengeluarkan hadis dalam sahihnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afa illal mujahirin." Semua umatku itu dimaafkan. Illal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan dalam melakukan maksiat. Nah, artinya orang yang sembunyi-sembunyi, jangan disebarkan aibnya jika dia melakukan kemaksiatan tersebut secara sembunyi-sembunyi. Nah, kullu ummati mu'afa, setiap umatku itu mu'afa, dimaafkan. Ya. Illal mujahirin, kecuali yang melakukannya, melakukan dosa atau kemaksiatan secara terang-terangan. Maka, tidak ada gibah kepada dia. Ya. Artinya boleh. Ya. Tidak haram gibah terhadap orang yang seperti ini. Dan mencela orang yang seperti ini juga tidak haram. Boleh. Jika dia melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Al-mujahirin, yang dimaksud dengan mujahirin, humul ladzina jaharu bima'asihim. Mereka adalah orang-orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan. Fahataku ma satarallahu alaihim. Ya, mereka membuka penutup apa yang telah Allah buat untuk mereka. Mereka membuka penutup yang telah Allah buat untuk mereka. Padahal Allah menutupi kesalahannya. Allah subhanahu wa ta'ala menutupi kesalahannya. Tertutupi dia. Tapi dia yang membongkar aibnya sendiri. Dia melakukannya secara terang-terangan. Sehingga dia membuka penutup tersebut. Maka tidak haram melakukan gibah terhadap orang seperti ini. Dan tidak haram mencela orang yang seperti ini. Yang telah melepas penutup rasa malu. Telah membuka penutup rasa malu sehingga dia melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Jadi yang dimaksud dengan haramnya mencela seorang muslim tadi adalah muslim yang kejelekannya tersembunyi, zahirnya baik, kejelekannya tersembunyi dan zahirnya baik, haram mencela dia. Adapun yang terang-terangan melakukan kemaksiatan, terang-terangan melakukan kejelekan, maka tidak berdosa atau boleh mencela dia walaupun dia muslim. Dan tidak haram gibah terhadapnya. Mafhum? Faedah yang keempat. Wa qauluhu wa qitaluhu kufrun. Selesai tentang masalah mencela seorang muslim. Sekarang lafaz yang kedua, wa qitaluhu kufrun. Dan membunuh seorang muslim adalah kekufuran. Fa ma'nahu, makna lafaz ini, annahu in istahalla qitalal muslim fa huwa kafirun kufran yukhriju minal millah. Bahwasanya jika dia menghalalkan membunuh seorang muslim, maka dia kafir keluar dari Islam jika menghalalkan. Namun jika tidak menghalalkan, maka tidak keluar dari Islam, melainkan dia hanya pelaku dosa besar. Kenapa jika dia menghalalkan membunuh seorang muslim dikatakan kafir keluar dari Islam? Dzalika li'annahu mukadzibun linususis sahihah as-sharihah. Karena dia telah mendustakan nas-nas yang sahih, yang sharih, yang jelas. Kenapa? Karena darah seorang muslim terjaga, enggak boleh ditumpahkan. Tidak halal. Kalau dia menghalalkan menumpahkan darah seorang muslim, berarti dia telah mendustakan nas-nas yang jelas dan sahih. Dan apa hukumnya mendustakan Al-Qur'an atau mendustakan hadis? Kafir, keluar dari Islam. Wa amma idza lam yastahilla qitalah, adapun jika dia tidak menghalalkan membunuh seorang muslim, melainkan mungkin hanya terbawa emosi, dia tahu ini enggak boleh tapi terbawa hawa nafsu, dia tidak menghalalkan pembunuhan tersebut. Fal murad bil kufri huna kufrun ni'mah, maka ini maksud dengan kafir di sini, kita luhu kufrun, membunuh seorang muslim adalah kufur, ini maknanya adalah kufrun ni'mah wal ihsan wal ukhuwatul islamiyah. Maknanya adalah kufur nikmat, kufur ihsan, dan kufur ukhuwah islamiyah. Wa inkaru hadhil ma'anil islamiyah al-karimah juhudun laha. Dan mengingkari makna-makna islami yang mulia ini adalah bentuk penentangan terhadapnya. Nah, fahuwa kufrun ni'matin la yakhruju minal islam. Maka ini maknanya kufur nikmat tidak keluar dari Islam. Wallahu a'lam. Nah, jelas ya? Kalimat wa kita lahu kufrun dirinci. Jika membunuh seorang muslim karena menghalalkan, ya, berarti kafir besar, keluar dari Islam. Jika dia membunuhnya dalam keadaan tidak menghalalkan pembunuhan tersebut, maka yang makna kafir di sini kafir di bawah kekufuran, yaitu apa? Kufur kecil. Tidak keluar dari Islam tetapi dia pelaku dosa, dosa besar. Apa dalilnya? Dalilnya adalah na'am firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dalam surah Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tentang na'am dua kelompok kaum mukminin yang saling membunuh, ya. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwah. Ini syahidnya. Fa aslihu bain akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan jika ada dua kelompok dari kalangan kaum mukminin saling nyerang, saling bunuh, maka damaikan kedua kelompok tersebut. Jika salah satunya na'am melampaui batas atau berbuat aniaya kepada kelompok yang lain, maka perangilah yang melampaui batas itu, perangilah yang berbuat aniaya tersebut, ya, sampai mereka mau kembali kepada perintah Allah, sampai mereka bertobat. Dan jika mereka kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan keadilan dan berlaku adillah kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat adil. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Ini menjadi syahid. Tadi disebutkan saling bunuh. Kemudian dikatakan di sini innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kaum mukminin itu ikhwah, bersaudara. Ini menunjukkan membunuh seorang muslim, ya. Ini enam dosa besar, bukan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Nah, kecuali kalau dia menghalalkan. Kecuali kalau menghalalkan. Kalau katakan di sini innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kaum mu'minun itu ikhwah, bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah antara saudara kalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian dirahmati. Nah, dalil yang lain adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 178 Allah berfirman, na'am faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Tentang masalah qisas. Masalah qisas, jika ada satu muslim membunuh muslim yang lain, nah, maka apa? Nyawa dibayar dengan nyawa. Nah, hukuman bagi orang pembunuh dibunuh lagi, kecuali kecuali ahli waris dari orang yang dibunuh, nah, memaafkan si pembunuh. Nah, sehingga cukup bayar denda saja. Enggak perlu dikisos, enggak perlu dibunuh si pembunuh tadi, tetapi bayar fidyah, apa, bayar diat. Nah, bayar denda, ya, 100 ekor unta. Nah, faman ufiya lahu min akhihi, barang siapa yang mendapatkan maaf dari saudaranya. Nah, perhatikan, si pembunuh tadi dikatakan saudaranya. Nah, taib, atau ahli waris tadi dikatakan saudaranya, ya. Barang siapa yang na'am yang membunuh kemudian dimaafkan oleh saudaranya, yaitu ahli waris si pembunuh, maka hendaklah si ahli waris mengikuti pemaafan tersebut dengan cara yang baik, sedangkan si pembunuh hendaklah dia menunaikan na'am diatnya atau dendanya, ya, kepada ahli waris yang dibunuh dengan cara yang baik pula. Nah, baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adanya ukhuwah, ukhuwah, persaudaraan, ya. Faman ufiya lahu min akhihi, barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya. Nah, yaitu si pembunuh dimaafkan oleh ahli waris. Ini menunjukkan si pembunuh ini masih saudara se-Islam. Nah, bukan orang yang keluar dari Islam, tetapi saudara se-Islam. Ini menunjukkan bahwasanya membunuh itu dosa besar. Bukan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Nah, kecuali kalau menghalalkan pembunuhan tersebut. Nah, dalil yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Dosa selain syirik di antaranya apa? Membunuh. Dosa membunuh. Nah. Baik. Wallahu taala alam bisawab, sehingga makna taib wa qitaluhu kufrun, dan membunuh seorang muslim itu kafir, ya. Itu dirinci. Ya. Jika dia menghalalkan, maka makna kafirnya adalah kafir yang mengeluarkan dia dari Islam. Namun jika dia tidak menghalalkan pembunuhan tersebut, maka makna kafirnya adalah kafir kecil. Nah, tidak keluar dari Islam. Wallahu taala a'lam bisawab. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Naam, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.